Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Selasa 24 Oktober 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya. DPD RI menyetujui zakat sebagai pengurangan pajak di Aceh. Amerika Serikat menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI. Laka tunggal mobil Grand Max, satu orang meninggal dunia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun Senator Aceh Ghazali Abbas Adan mengabarkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah RI telah menyetujui zakat sebagai pengurangan pajak di Aceh. Dari Banda Aceh, Taufik Hidayat melaporkan. Persetujuan DPD tersebut dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang disahkan dalam paripurna DPD. Ghazali Abbas Adan mengungkapkan usulan agar zakat menjadi pengurangan pajak telah disetujui paripurna DPD. Ketentuan zakat sebagai pengurangan pajak merupakan perintah dari Pasal 192 Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Draft akhir usul inisiatif RUU tersebut selanjutnya diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah dan kemudian disahkan menjadi undang-undang. Ghazali Abbas mengharapkan peran dan pengawasan dari wakil rakyat Aceh yang duduk di DPR RI agar ikut mengawal usulan DPD tersebut. Sederalun Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyampaikan permohonan maaf kepada Menhan RI Ria Mizard Ryakudu atas insiden ditolaknya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio saat hendak terbang ke Amerika. BBC Indonesia melansir. Permohonan maaf itu disampaikan Menhan Amerika Serikat James Mattis secara khusus di Clark, Filipina sebelum ia bertemu para Menhan ASEAN yang sedang melakukan pertemuan tahunan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia menganggap permintaan maaf Amerika Serikat tidak cukup untuk menyelesaikan insiden pencekalan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio. Amerika Serikat harus menjelaskan duduk perkara tersebut secara rinci. Retno menyatakan hal itu usai bertemu Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Erin Elizabeth McKay, pagi tadi. Sederalun, mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Charles Darwin University, Australia. Tribunnews.com melansir. Pemberian gelar Doctor of Economic Honoris Causa dari Charles Darwin University, Australia itu berlangsung hari ini. Pemberian gelar Doktor Kehormatan dari kampus di Australia ini bukanlah kali pertama bagi SBY. Penganugerahan Dr. SC dari CDU ini telah melalui seleksi ketat terhadap tokoh-tokoh kelas dunia yang telah diusulkan oleh tim seleksi. SB dinilai amat layak untuk menerima penghargaan ini karena keberhasilannya dalam menjaga dan meningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Badan Pengelola Darurat Nasional Mongolia mengumumkan bahwa telah menemukan 10 jenazah dari 17 pendaki gunung yang dilaporkan hilang saat mendaki gunung Otkontenger. Antaranews.com melansir. Wakil Kepala Badan Manajemen NEMA Brigadir Jenderal Ki Ariembuyan mengatakan 10 jenazah itu ditemukan di ketinggian 3.200 hingga 3.450 meter dari permukiman laut dan mereka kemungkinan jatuh dari tebing. Sebanyak 17 orang Mongolia itu termasuk 7 wanita adalah salah satu di antara 27 kelompok pendaki yang berhasil berada di puncak gunung Otkontenger, namun mereka mengalami peristiwa naas manakala salju longsor di saat menuju perjalanan pulang. Saat ini, lebih dari 100 orang sedang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan dibantu dua helikopter dan peralatan lainnya. Menteri Lingkungan dan Pariwisata Mongolia, Namsrai Serembat, menekankan bahwa pendakian ke Gunung Otgon Tenger sudah dilarang sejak 2015. Sedaralon, rapat paripurna DPR hari ini bakal mengambil keputusan untuk mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. CNN Indonesia melansir. Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali mengatakan pengambilan keputusan di tingkat paripurna dilakukan setelah pada Senin kemarin Komisi 2 DPR dalam rapat kerja dengan pemerintah sepakat membawa Perpu Ormas ke paripurna. Merujuk pasal 71.B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak atas Perpu yang diajukan Presiden. Perpu Ormas sendiri terbit pada 10 Juli 2017 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Imbas terbitnya aturan ini, Perpu Ormas menuai banyak protes di kalangan kelompok, masyarakat mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sedaralon, laka tunggal menimpa mobil jenis Daihatsu Grand Max Pickup BL8162NF di Jalan Elak Desa Blang W. Panjo, Kecamatan Blang Mangat, Lok Semawe, menyebabkan 1 tewas, 4 luka-luka. Saiful Bahri melaporkan. Korban yang meninggal dunia Marzuki, 37 tahun, asal Desa Kumbang, Kecamatan Syamtalir Arun, Aceh Utara. Sedangkan yang mengalami luka dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Cutmutia adalah MRB, asal Singgamata, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara, selaku sopir. Misriadi berasal dari Matang Sijuk Timur, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Nainuwis, asal Desa Puu, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Kapolres Lok Semawe AKBP Hendri Budiman mengatakan, kejadian berawal mobil yang melaju dari arah timur menuju barat. Sampai di lokasi kejadian, jalan sedikit menikung sehingga diduga sopir hilang kendali dan melaju ke kanan jalan hingga terbalik dengan posisi ban di atas. Kejadian ini telah ditangani unit Laka Satlantas Polres setempat. Sedaralon, krisis air bersih yang melanda sejumlah kawasan di Kota Medan, Sumatera Utara, membuat warga resah. Hal ini dikarenakan warga tak bisa melakukan aktivitas bersih-bersih di rumah lantaran air yang tidak mengalir. Tribunnews.com melansir. Karena kondisi krisis air bersih ini, warga di Jalan Arif Rahman Hakim Medan rebutan air di kantor cabang pembantu PDAM Tirta Nadi cabang Medan Denai. Sebab di kantor cabang PDAM Tirta Nadi itu ada sebuah sumur penampungan air bersih. Ratusan warga berdatangan membawa wadah seperti jerigen dan galon air untuk mengambil air bersih seadanya. Sampai saat ini, warga tampak berdesakan mencelupkan wadah ke dalam sumur berisi air bersih tersebut. Jauh hari, salah satu warga berharap air bersih bisa mengalir kembali. Terkait persoalan krisis air bersih ini, PDAM Tirta Nadi mengklaim ada pipa yang bocor di salah satu kawasan di Kota Medan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 24 Oktober 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalamualaikum.